waktu itu putuskan cintaku. Dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Ingin aku memelukmu lagi, oh di hati ini hanya engkau mantan terindah yang selalu ku tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Engkau meminta padaku untuk mengatakan bila ku berubah. Jangan pernah kau ragu, engkau kan selalu di langkahku. Oh, oh, mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Diriku susah lupa.